Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun kalimatu 'adzabin awadin fi jahannam lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'ala ayminan nasi yastawfun al-kayla wa idza kaluhum aykalulahum aw wazanuhum ay wazanulahum yukhsiruna yanqusunal kayla awil wazn ala istifhamu tawbikhin yadhunnu yatayaqqanu ulaika annahum mab'usun liyawmin 'azim ay fihi wa huwa yawmul qiyamah yawma badalun min mahali liyawmin fanasbuhu mab'usun yaqumun nasu min quburihim li rabbil alamin al khalaiqa li'ajli amrihi wa hisabihi wa jazaihi li'ajli amrihi li'ajli amrihi amrihi ya baik kalla haqqa baik خلاص bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahilladzi khalaqal insana fasawwahu fa'adalah fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabah والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سورة المطففين سورة مكية أو sebagian mengatakan مدنية berjumlah 36 ayat. Diawali dengan lafal wail. Wailul lil mutaffifin. Kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia, celakalah. Kalimat celakalah ini masih ambigu sebenarnya. Apa ini maksud celaka? Apakah itu kecelakaan dunia ataupun akhirat? Yang zahirnya adalah kedua-duanya. Segala ancaman di Al-Quran, laknat, ancaman, itu semua berkaitan dengan kerugian atau kecelakaan dunia dan akhirat. Innal insana lafi khusr, kerugian di sini, kerugian dunia dan akhirat. Ya. Wailul lil mutaffifin dikatakan oleh Al-Mahalli rahimahullah wail kalimatu azab. Kalimat azab yaitu pengabaran tentang keberhakan azab untuk golongan tertentu. Au wadin fi jahannam atau suatu lembah di jahannam. Dan ketika disebut wadin fi jahannam, itu menunjukkan lebih jauhnya dari surga. Karena neraka itu dengan segala tingkatannya. Kalau surga semakin tinggi, ya semakin tinggi derajatnya. Adapun neraka semakin ke bawah semakin buruk. Dan lembah itu bawah. Lembah itu seolah ada dua atau sekian bagian yang tinggi dan lembahnya di antara bagian yang tinggi tersebut, sehingga sulit, makin sulit untuk ke atas. Maka wail di sini bisa kalimat yang menunjukkan keberhakan azab dan hukuman, atau pengungkapan akan berhaknya seseorang mendapatkan tempat di satu lembah di jahannam nanti. Dan kedua-duanya termasuk ancaman. Ala kulli hal termasuk ancaman. Ya. lil mutaffifin. Ya, ini ayat 1 dan sampai 6 ini saya pikir anda pikir sampai jam 6 saja kita bahas ini saja. Ya, karena sekarang subuhnya masya Allah agak atau kesiangan, lebih siang lagi, jadi mungkin jalan lain ya agak irit sedikit. Setelah itu kita belajar syarh waraqat insya Allah bagi yang berkesempatan. Dan ayat-ayat ini bukan hanya berkaitan dengan masalah tatfif fil mal, bukan hanya tatfif fil mal, tapi juga tatfif fil a'rad, fil di masalah-masalah pride atau harga diri manusia bisa, ya. Bahkan nanti akan tunjukkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan adanya tatfif fi usuliddin. Ya. Nah, al-mutaffifin itu kalau di bahasa kita mungkin kalimat terdekatnya koruptor kali ya. Kalimat terdekatnya koruptor, tapi sebenarnya lebih buruk daripada karakter koruptor ya. Ya, coba di sini lil mutaffifin. Al-mutaffifin ini di akhir ayat, lafal al-mutaffifin akhir ayat. Kemudian ayat kedua dilanjutkan, yang mana ayat kedua ini mufassir untuk ayat satu. Jadi sebagian ayat menafsirkan sebagian ayat lainnya. Dan ayat-ayat yang menafsirkan ayat lainnya itu ada dua macam. Imma di tempat yang tidak bersambung, imma di tempat yang langsung bersambung kepada ayat yang ditafsirkan. Wailul lil mutaffifin, kemudian ditafsirkan alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun, ya. Kemudian di wa ma adraka ma yaumuddin, kemudian disebutkan ya di ayat al-infitar. Nah, dijawab, ya kan? Kemudian wa ma adraka mattariq, ya, an-najmu tsaqib. Ini langsung nyambung. Tapi kadang ada juga tidak nyambung dari segi ayat sehingga harus mencari-cari di tempat lain, ya. Tapi ini nyambung. Al-mutaffifin adalah alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang idza iktalu. Iktalu iktalu yaitu menerima kail, takaran. Menerima takaran 'alan nas. 'Ala di sini kata para ulama nahwu dia bermakna min. Jadi huruf jar kadang-kadang mewakili satu sama lain. Ala bermakna min. Jadi alladzina idza iktalu minan nasi. Itu secara makna, secara lafal enggak boleh kita membaca itu sebagai pembacaan Al-Qur'an. Alladzina idza iktalu minan nas itu tidak boleh dibaca sebagai pembacaan Al-Qur'an. Tapi sebagai penafsiran boleh. Alladzina idza iktalu, mereka mengambil, menerima takaran minan nas, dari annas, ya, dari orang-orang. Dan lafal annas di sini, ya, umum manusia siapapun. Dan seperti mengisyaratkan bahwa ayat-ayat seperti ini, ayat-ayat ini tidak hanya bisa ditafsirkan untuk masalah tatfif dalam perdagangan, bisa juga untuk lainnya, karena tidak semua insan pedagang, ya kan? Nanti insyaallah akan kita beritahu. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Yastawfun talabul wafa, ya. Istifa yaitu talabul wafa, ya. Yastawfunal kailah, mereka meminta dicukupkan, yaitu meminta disempurnakan. Wafa, ya, wafi, kalau misalnya anjing itu ada judul artikel atau apa, wafaul kalb. Wafaul kalb artinya Anjing itu punya karakter menjaga amanat. Jadi menjaga amanat. Jadi kalau misalnya kita bermuamalah, membeli sesuatu, order sesuatu dengan akad, entah salam, entah langsung jual beli langsung, kita tuh minta supaya pedagang tersebut jangan sampai curang sama kita. Ya. Kita tuntut kalau misalnya curang gitu, ya. Begitu. Jadi ini karakter mutaffifin idza talu 'anan nasi yastawfun. Taib. Yang seperti ini boleh atau tidak sebenarnya? Apakah karakter ini tercela ketika kita mengorder sesuatu, ya? Misal saya order sama Pak Anwar, ya Abu Hudzaifah, ya, tolong dong, ana order untuk pembuatan kitab sekian pieces, ya. Berapa harganya dan seterusnya. Tolong betul-betul ya sempurna Pak, jangan sampai ini ya. Jangan kayak percetakan lain, misal. Taib, apakah kalimat-kalimat seperti ini diperbolehkan atau tidak dalam jual beli? Boleh, karena memang haknya. Istifaknya atau seorang pembeli meminta kesempurnaan orderan atau servis atau apa yang diminta itu tidak masalah. Nah, berarti kalimat atau sifat yang disebutkan di ayat ini itu bukanlah sifat yang al-mutaffifin tercela dengannya, bukan. Melainkan sifat ini sifat pada umumnya seorang pembeli. Enggak masalah. Seorang pembeli, enggak masalah. Seorang pembeli dia berhak untuk menuntut haknya. Juga orang yang memberikan hutang, meminjamkan orang lain, ya, juga berhak untuk menagih di waktunya, li ajali musamma. Jadi ini enggak masalah. Alladzina idza ktalu 'anan nasi yastawfun. Ya. Begitu juga pegawai, ya. Atau sekolahan atau perusahaan, ya. Karena membayar meminta kepada para pegawainya atau para guru untuk maksimal dalam melakukan tugasnya. Boleh? Boleh, enggak masalah. Ya. Ya, yastawfun, meminta wafaknya. Tolong antum jaga amanat gitu, ya. Nah, kemudian wa idza kaluhum au wazanuhum yukhsirun. Dan jika mereka idza kaluhum menakar au wazanuhum menimbang kaluhum kalu lahum tulis kaluhum kalu lahum karena biasanya kala tambah harfu jar lam ya, tapi enggak masalah dengan kaluhum ya, dua-duanya bisa ya. Au wazanuhum yakni wazanu lahum kail dengan wazan yukhsirun mereka kemudian yunqisunal kaila awil wazan itu mereka mengurangi takaran atau timbangan. Beda takar dengan timbang. Kalau takar gimana Pak? Hah? Pakai apa itu kalau di bahasa kita? Kalau timbang ya tahulah. Literan ya. Bukan pakai berat ya. Liter juga berat juga ya, ada beratnya juga ya. Hah? Takaran dan timbangan. Takaran kuantitas. Apa gimana? Volume. Seperti itu ya. Iya. Ana biasa dagangnya bukan dagang pakai timbang-timbang sih. Ana pakai pieces modelnya. Jadi agak repot. Ya. Antum yang biasa dagang beras, minyak, nah tuh kayak gitu. Ya. Ala kulli hal. Di sini baru kalimat yang menunjukkan sifat tercela mereka terungkap. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yang ayat kedua itu bukan masalah. Ini yang ketiga masalah. Dan yang ketiga ini setelah dia menjadi masalah, yang keduanya jadi masalah. Yang ketiga ini buruk. Yaitu korupsi dalam timbangan atau takaran. Ente korupsi tapi ente enggak mau dikorupsi, ya kan? Dan di sini ada isyarat ikhwah sekalian bahwasanya koruptor itu memiliki dua karakter ini. yaitu enggak mau dicurangi, enggak terima kalau dicurangi, tapi curang dia. Dan ini kata Syekh Utsaimin membalut antara dua hal, syuh dan bukhl, syuh dan bukhl. Ya. Orang yang seperti ini pasti pelit. Pasti pelit, ya. Siapapun pedagang yang korupsi itu sudah Allah Ta'ala jadikan dia tersifati dengan pelit dan maruk, ya, maruk dan pelit. Dan memang begitu, baik koruptor di masalah di sektor pejabat, koruptor di sektor pedagang, ya, sampai koruptor di perusahaan, di pabrikan, di pegawai-pegawai. Ya. Dan ini ayat sebenarnya tiga ayat ini itu kalau mau dijangkau luas sangat luas sampai koruptor dalam masalah agama seperti Ahlul Kalam. Mereka juga koruptor. Dan itu seburuk-buruk koruptor yaitu dalam masalah usuluddin. Seburuk-buruk korupsi, ya. Dan paling buruknya adalah dalam masalah asma wa sifat. Ya. Baik. Jadi begini, idza kalu 'ala an-nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ada syekh seorang ahli tafsir di Saudi, Profesor Dr. Musa'id At-Tayyar. Ya. Beliau punya kitab-kitab yang masya Allah dalam masalah ulumul Quran, usul tafsir dan ya, tafsir juz amma. Ya, beliau salah satu pembesar di markaz tafsir di Saudi Arabia. Ya, dan memiliki kajian rutin tafsir At-Tabari. Itu beliau, ana ingat ana waktu masih bujang dulu dengar kajian tafsir juz amma untuk tafsir At-Tabari beliau via MP3. Pernah dengar ini surat Al-Mutaffifin, beliau kira-kira berkata, masalah tatfif ini tidak hanya pada perdagangan. Bahkan pada ranah sosial di antara orang-orang yang juga ngaji. Tatfif. Ya. Yaitu kita ini kadang-kadang kurang menunaikan hak orang yang kita anggap di luar golongan kita atau pikiran kita. Ya, tapi orang itu harus mengagungkan dan memaklumi kita karena kita itu orang yang sudah mungkin mengenal hidayah atau manhaj. Kira-kira gimana? Antum tergambar enggak? Nah. Yang kadang-kadang bahkan sama-sama semanhaj. Tapi karena ada beberapa poin yang mungkin beda sedikit, bahkan sebenarnya enggak beda, cuman karena su'udzon. Cuman karena su'udzon dan enggak mau tabayyun. Akhirnya dirasa berbeda. Ya. Sehingga apa? Sehingga renggang hubungannya, kemudian salam pun enggak dijawab misal. Salam pun tidak dijawab. Ya. Tapi harus kita itu dihormati karena kita sudah dapat hidayah. Kalau yang seperti ini tatfif. Ya, dia ingin mendapatkan haknya, tapi hak orang lain tidak dia berikan. Hak kehormatannya. Ya. Yang kadang-kadang juga tatfif, bukan kadang-kadang. Orang yang ta'asub, fanatik, bukan kepada dalil, tapi kepada madrasah, pesantren, guru, itu pasti mutaffif. Orang yang fanatik terhadap selain dalil, pasti fanatik. Dia akan merampas kehormatan orang lain, atau bahkan da'i lain berlebihan dalam merampas kehormatan mereka. Tapi giliran madrasahnya atau ustadz yang ngajar di madrasahnya atau gurunya sedikit dikritik, itu ngamuk, tatfif. Koruptor dalam masalah sosial dan kehormatan. Ini yang selalu harus dinasihati. Ya, maksudnya kita-kita nih awam dan penuntut ilmu dalam masalah ini masalah manhajiyah juga dan masuk ke dalam peringatan wailul lil mutaffifin. Kita meminta orang-orang untuk menghormati guru-guru kita, santren kita. Tapi ketika kita membantah syubhat, kalau benar itu syubhat, kita melebihi kapasitas, melebihi batas. Sampai nama-nama dai-dainya kita ubah. Yang mana nama tersebut itu pemberian orang tua mereka. Ini tasfif. Mau enggak kira-kira nama guru kita, nama pesantren kita diubah? Enggak mau. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah dahulu, mereka memang mensifatkan ahlul bid'ah dengan ahlul dolal, ahlul zaygh, ahlul bid'ah, mubtadi' betul. Al-jahmi, ya, al-dal, sesat, al-qubih, qabbahullah, benar. Tapi mereka tidak mengubah nama orang. Enggak mengubah. Ya. Dan mereka mensifati sesuai dengan apa yang berhak disifati. Ya, enggak melebihi dari itu. Enggak melebihi dari kadarnya. Misal kalau ana pesantren ana Al-Irsyad misal. Ya. Ketika ana mengkritisi suatu pesantren lain atau percetakan atau buku atau ulama atau dai atau habib, ana pelintir namanya. Ya. Ana ubah namanya. Jadi namanya buruk sehingga orang-orang ketawa. Ya. Dan ini bukan tradisi ulama ini. Ini tradisi orang jahil sebenarnya. Tapi kemudian ada orang jelekin pesantren ana. Al-Irsyad itu panjangannya aliran sesat misalnya. Kira-kira ana marah enggak? Marah pasti. Marah. Jadi jangan sampai kita pengen minta hak untuk ditunaikan, tapi hak orang lain enggak kita tunaikan. Ya, ta'asub dengan pesantren atau lainnya. Tatfif. Dikiaskan dengan ini. Ya. Dan ternyata ancamannya wail. Nah, begitu. Kemudian, kalau kita kembali ada kitab Bayan Talbis Al-Jahmiyah. Anda buka di jilid 4. Ayat lagi apa namanya halaman 109. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan ada mutaffifun fi usuluddin. Ya, koruptor dalam masalah usuluddin. Ya, ini mungkin istilah baru nih. Tapi istilah ini udah beliau tulis sejak ratusan tahun lalu ya. Beliau ini kitab Bayan Talbis Jahmiyah, ana punya sekitar 9 jilid. Dan kitabnya segini-segini rata-rata, satu jilid segini. Itu hanya membantah kitab Taksisut Taqdis karya Imam Ar-Razi, afallahu anhu wa rahimah. Beliau membantah habis-habisan. Dan memang karakter Imam Ar-Razi dalam menetapkan akidah Asy'ariyah versi belakangan itu kebanyakan muqaddimat. Muqaddimat itu bahasa mantik, artinya premis. Premis itu ana enggak tahu Indonesianya. Alasannya banyak, konklusinya sedikit. Alasannya itu terlalu banyak. Alasannya banyak banget. Ibarat gini, ikhwan. Antum kalau bertanya ke seorang Asy'ari, di manakah Allah? Jawabannya bulat enggak? Ya itu. Jawabannya jelimet. Di manakah Allah? Banyak jawabannya. Allah ada, tapi gini-gini, tidak butuh ini, tidak butuh ini, kan? Ya. Tapi kalau kembali ke dalil, aina Allah fis sama, selesai? Selesai. Itu karakter ahli kalam dan orang-orang yang terinfus filsafat, mereka hal yang simple, dan zahir jelas, enggak perlu banyak kalimat, itu mereka menjabarkan tangga menuju konklusi dengan kadang panjang banget, dan kalimat-kalimatnya itu kalimat-kalimat yang ambigu. Yang perlu dipelajari lagi kalimat ini apa mak artinya nih? Atau bahkan multi tafsir. Kemudian setelah dipelajari ternyata isi batil. Ya. Dan karena premisnya asalnya batil, maka far'nya konklusinya ya batil juga. Nah, sementara ahlu sunnah untuk perkara-perkara yang terlalu jelas mudah melihatlah ke dalil. Ya. Maka kemudian kita akan tahu fitrahnya manusia mengungkapkan Allah itu yang tertinggi, subbihisma rabbikal a'la, di atas langit, di atas arsy, di atas semua makhluk. Dan ana yakin sebelum antum belajar pun dulu yang antum yakini secara fitrah yaitu. Maka kata Ibnu Taimiyah, wa amma an yukhalifu ma fatarallahu alaihi di ibadahu. Mereka ini kalangan Asy'ariyah belakangan menyelisihi apa yang telah Allah fitrahkan terhadap hamba-Nya, wa ma anzala bihi kutubahu, dan menyimpang dari apa yang Allah turunkan dari kitab-kitab-Nya, wa arsala bihi rusulahu, dan menyimpang terhadap apa yang Allah utus para rasulnya dengannya, Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka ini kalangan Asy'ariyah menyimpang dari fitrah, menyimpang dari hujjah dalil. Ya. Menyelisihi semua itu fitrah dalil, diselisihi bimaqayis, dengan pengkiasan-pengkiasan. Jadi zahir Quran, zahir sunnah dan fitrah itu dikesampingkan demi mempromosikan maqayis. Maqayis itu adalah hasil dari logika. Logika mereka ditampilkan. Yang mana maqayis ini, logika ini, la tadullu lahum, tidak memberikan petunjuk apapun, illa bimuqaddimatin kathiratin murakkabah. Kecuali harus dengan premis-premis yang banyak dan bertumpuk-tumpuk. Ya. Yeah. Jadi yang simple diribetkan. Ini kan karakter apa? Filsafat. Tanya orang filsafat. Ada kalau misalnya di antara antum dosen filsafat misalnya, apalagi dosennya ya, itu apa, syaitan akbarnya gitu. Dosen filsafat, ada pengajian yang pertama kali di benak dosen itu gimana cara mengkritisi pengajian atau ajaran ini. Itu pasti. Karena filsafat itu tujuannya mengkritisi apapun yang terlihat mapan, menghancurkannya, dan berakhir pada ketidaktahuan. Intinya gitu filsafat. Ujung-ujungnya bingung, tahayyur, bingung, heran. Nah gitu. Itu filsafat. Atau semisal filsafat. Ya. Jadi Al-Quran, Sunnah, dan fitrah itu dikesampingkan. Maka hadirkanlah sekarang sesuatu yang jelimet. Bodohnya banyak dari orang yang jelimet ini bahasanya baru keren, cakep dipelajari akhirnya. Dan karena mempelajari ini sebenarnya berlawanan menyelisihi fitrah dan Quran Sunnah, akhirnya enggak sampai-sampai. Enggak nyampe-nyampe. Antum lihat orang-orang pesantren baik tradisional ataupun modern yang mengacu pada mukaddimat seperti ini. Antum lihat mereka belajar tauhid itu enggak nyampe-nyampe tujuan. Enggak nyampe tujuannya. Beda dengan misalnya madrasah, misal salafiyah, ahlussunnah, pesantren salafiyah, meskipun ya kadang-kadang saling nyerang lah. Tapi coba lihat kitab-kitab tauhid. Cukup belajar usul salasah, nyampe ke sasaran. Innal insana lafi khusr. Itu pemetaan yang jelas banget. Enggak perlu pakai mukaddimah-mukaddimah dan istilah-istilah yang orang belajar bingung, dan ketika dipelajari ujungnya kosong, tapi kelihatan keren. Orang filsafat itu kelihatan keren omongannya, tapi kalau antum renungi enggak ada isinya. Dan itulah tazyin syaitan. Beda dengan orang yang beriman yang kembali ke Al-Qur'an Sunnah dan ke salaf. Ya, walakin Allah Ta'ala habbaba ilaikumul iman, mencinta, membuat kalian cinta dengan keimanan, wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah Ta'ala menghiasi keimanan di hati kalian. Kenapa mereka meninggalkan atau menanggalkan atau menyelisih Quran, Sunan, Fitrah? Iman kurang. Tapi lebih buruknya, koruptornya adalah mereka ini menamakan inilah iman. Ya. Maka kata Ibnu Taimiyah, ini a'zamul mutaffifina fi usuluddin. Sebesar-besar mutaffifin dalam usuluddin. Ini mutaffifin yang di ayat, kata beliau, itu mutaffifin fil amwal, mutaffifin koruptor di harta. Di hadis ada as-salatu mikyal. Salat itu adalah takaran, ya. Faman waffa wufiya lahu. Barang siapa yang menyempurnakan takaran salat, maka dia akan disempurnakan takaran pahalanya. Wa man taffafa, siapa yang korupsi terhadap takaran salat, faqad alimtum ma qala Allahu fil mutaffifin. Maka kalian sudah tahu apa yang Allah Ta'ala katakan tentang mutaffifin. Ya, ini hadis riwayat Abdullah bin Mubarak dalam kitab Az-Zuhud. Maka kata Ibn Taymiyah, fakaifa fi usuluddin? Gimana kalau dalam masalah usuluddin? Usuluddin itu pokok agama. Bal fi a'zami abwabi usuluddin. Bahkan di sebesar-besar bab usuluddin. Usuluddin itu babnya banyak. Tentang qadar, tentang sirat, tentang yaumil qiyamah, tentang mahsyar, ya, dan seterusnya. Dan ada bab tertingginya usuluddin, yaitu al-kalam fi rabbil alamina wa asma'ihi wa sifatihi. Bicara tentang Allah, asma' dan sifatnya, itu setinggi-tinggi bab dalam usuluddin. Kalau ternyata ingin mengenal Allah tapi tidak dengan Quran, Sunnah, dan Fitrah, maka ini namanya korupsi dalam memahami agama. Ya. Sampai kemudian kata beliau, ujung-ujung, yang seperti ini a'zamul jahl. Yang seperti ini imma. Jadi orang nyelisihi Quran, Sunnah, dan Fitrah, kemudian mendatangkan akidah filsafat, imma dia jahil, bodoh, atau dia zalim, memang tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, au jama'a bainahuma, atau menjamak keduanya, jahil, udah jahil, zalim lagi, ya. Begitu namanya, ngenyek kalimatnya, ya. Mutaffifin dalam masalah ini, khawas kalian. Nah sekarang, koruptor kalau di perdagangan, orang-orang kan gak suka, tukang beras, ya, takarannya dikorupsi. Enggak ada kan tukangnya sini? Enggak ada. Afwan ya. Misalnya. Tukang beras toko takarannya dikorupsi. Ketahuan, pasti antum enggak mau bermuamalah lagi sama dia dalam urusan ini. Bahkan ketemu pun malas. Yang aneh sekarang, koruptor dalam masalah usuluddin. Kalau masih dibilang ahlu sunnah, kemudian oke-oke aja. Ini muskilah ini. Kebalik. Ya. Untuk hak harta, itu ketat kita. Tapi kalau orang salah bicara tentang hak Allah dan menghina Allah, tanpa sadar mungkin, itu kita biasa aja. Oh, di ahlu sunnah gak apa-apa. Kita harus mengenal perbedaan, niatnya baik, dan seterusnya. Ah? Iya, orang korupsi, niatnya baik. Ada, ya, ada maling niatnya baik, ada, ya. Tapi apakah dengan niat baik itu kemudian kita masukkan dia sebagai ahlus sunnah? Enggak. Tapi kemudian ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyaumin 'adzim. Ala, tidakkah? Apakah tidak? Istifham taubih. Dia istifham tapi tujuannya untuk menjelek-jelekkan. Yadhun mengira. Yaitu maknanya yataqon, meyakini. Karena zon kadang-kadang bermakna yakin. Ya. Sebagaimana di surat Al-Haqqah. Di surat Al-Haqqah itu ada kalimat inni dhonantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku dhonantu di sini tayaqqantu. Aku meyakini bahwasanya aku akan bertemu dengan Allah dan hisabnya. Jadi dhon kadang-kadang bermakna yakin. Ya, dan yakin itu ilm. Ya. Apakah mereka tidak mengetahui, meyakini ulaika annahum mab'utsun, mereka akan dibangkitkan li yaumin 'adzim, ai li di sini fi yaumin 'adzim, di suatu hari yang agung. Antum lihat di sini yaumin 'adzim itu dengan nakirah, tidak dengan ma'rifah. Bukan karena dia sesuatu yang munkar atau tidak ada, bukan. Tapi maksudnya nakirah liyaumin azim di sini untuk menta'zim sesuatu yang nakirah ini. Kadang-kadang di antara uslub untuk menta'zim dan mengagungkan suatu hal, kita memakainya dengan lafal nakirah. Contoh, ya contohnya ini. Apa kalian tidak mengira kalian akan dibangkitkan di suatu hari nanti? Ada enggak perasaan kalimat atau lafal suatu hari nanti untuk mengagungkan hari yang dimaksud? Iya. Liyaumin 'adzim. Ya. Baik. Ya, ini yaumul qiyamah. Yauma badal min mahallil yaum. Mahallil yaumin. Badal dengan untuk suatu mahal di sini dalam masalah nahu fi mahalli nasbin ya min fi mahalli liyaumin fanasabahu mab'utsuna yawma yaqumun nas. Gimana maksudnya ini? Mab'utsuna yawma yaqumun nas. Tapi yawma di sini badal untuk liyaumin. Apakah bisa yawma di sini sebagai hal dzarf? Hah? Bisa enggak? Enggak bisa, Pak. Mab'utsunya di sini dia isim tapi beramal seperti fi'il. Maka yauma di sini tidak bisa sebagai dzarf. Melainkan dia hanya bisa sebagai badal. Ala kulli hal, enggak usah di inin ya. Intermezzo aja. Yauma yaqumun nasu min quburihim. Manusia bangkit min quburihim, dari kuburan-kuburan mereka. Itu setelah disiram dengan air, kemudian mereka bangkit tumbuh seperti tumbuhnya tanaman. Di hadis seperti itu. Li rabbil alamin, itu li rabbil khalaiq, untuk Rabbnya para makhluk. Al alamin ini Anda pernah menjelaskan di tafsir surat Al-Fatihah. Ya. Al khalaiq jamak dari khalq. Li ajli amrihi wa hisabihi wa jazaihi. Untuk apa? Amrihi, amr di sini perkara yang Allah Subhanahu wa taala tentukan di hari kiamat, wa hisabihi, yaitu hisabnya, perhitungan amalnya, wa jazaihi, dan pembalasannya. Allah taala alam. Baik, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagi yang sempat atau berkenan silakan kita buka insyaallah di sini majelis untuk syarah waraqat.